بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Baik, mari kita mulai belajar Asma'ul Husna dan artinya ini satu persatu. Namun sebelumnya, saya akan membacakan Asma'ul Husna beserta artinya tanpa membacakan dalil setiap Asma'ul Husna. Silakan Anda tekan tombol pause untuk membaca setiap sumber dalil Asma'ul Husna yang saya bacakan. Yang pertama, Allah. Yang kedua, Ar-Rahman, artinya Yang Maha Pengasih. Yang ketiga, Ar-Rahim, artinya Yang Maha Penyayang. Yang keempat, Al-Malik, artinya Raja, Penguasa Alam Semesta. Yang kelima, Al-Quddus, artinya Yang Maha Suci. Yang keenam, Assalam, artinya Yang Maha Sejahtera. Yang ketujuh, Al-Mu'min, yang artinya Yang Maha Memberi Keamanan. Kedelapan, Al-Muhaimin, artinya Yang Maha Pemelihara atau Yang Maha Pengatur. Sembilan, Al-Aziz, yang artinya Yang Maha Mulia atau Yang Maha Perkasa. Yang kesepuluh, Al-Jabbar, artinya Yang Maha Kuasa. Sebelas, Al-Mutakabbir, artinya Yang Maha Sempurna atau Yang Maha Memiliki Segala Keagungan. 12. Al-Khaliq, artinya Yang Maha Pencipta. 13. Al-Bari, artinya Yang Maha Mengadakan. 14. Al-Musawwir, artinya Yang Maha Memberi Bentuk dan Rupa. 15. Al-Ghaffar, artinya Yang Maha Pengampun. 16. Al-Qahhar, artinya Yang Maha Mengalahkan. 17. Al-Wahhab, artinya Yang Maha Pemberi Karunia. 18. Ar-Razzaq, artinya Yang Maha Pemberi Rizki. 19. Al-Fattah, artinya Yang Maha Pemberi Keputusan. 20. Al-Alim, artinya Yang Maha Mengetahui. 21. Al-Qabid, artinya Yang Maha Menahan atau Menyempitkan Rizki. 22. Al-Basit, artinya Yang Maha Membentangkan atau Meluaskan Rizki. 23. Al-Azim, yang artinya Yang Maha Besar. 24. Al-Afu, yang artinya Yang Maha Pemaaf. 25. Al-Ali, yang artinya Yang Maha Tinggi. 26. Al-A'la, artinya Yang Maha Tinggi. 27. Al-Ahad, artinya Yang Maha Esa. 28. Al-Akram, artinya Yang Maha Pemurah. Dua puluh sembilan, Al-Awwal, artinya Yang Maha Awal. 30. Al-Akhir, artinya Yang Maha Akhir. 31. Al-Batin, yang artinya Yang Batin atau Yang Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menghalanginya. 32. Al-Bar, artinya yang maha melimpahkan kebaikan. 33. Al-Basir, artinya yang maha melihat. 34. Al-Zahir, artinya yang zahir, yang tidak ada sesuatu pun yang mengunggulinya. 35. Dzul Jalali wal Ikram, artinya yang memiliki kebesaran atau keagungan dan kemuliaan. 36. Al-Ghalib, artinya yang maha berkuasa. 37. Al-Ghafur, artinya yang maha pengampun. 38. Al-Ghani, artinya yang maha kaya. 39. Al-Hadi, artinya yang maha pemberi petunjuk. 40. Al-Hafidh, artinya yang maha menjaga. 41. Al-Hasib, artinya yang maha pembuat perhitungan. 42. Al-Hafidh, artinya yang maha memelihara. 43. Al-Hakam, yang artinya yang maha menetapkan keputusan. 44. Al-Hakim, artinya yang maha bijaksana. 45. Al-Halim, artinya yang maha penyantun. 46. Al-Hamid, artinya yang maha terpuji. 47. Al-Haqq, artinya yang maha benar. 48. Al-Hasib, artinya yang maha pembuat perhitungan atau yang memberi kecukupan dengan kadar yang tepat atau yang maha pengawas. 49. Al-Hayy, artinya yang maha hidup. 50. Al-Hayy, artinya yang maha pemalu atau yang maha mencintai. 51. Al-Jamil, artinya yang maha indah. 52. Al-Kafi, artinya yang maha mencukupi. 53. Al-Kabir, artinya yang maha besar. 54. Al-Karim, artinya yang maha pemurah. 55. Al-Khabir, artinya yang maha mengetahui. 56. Al-Khallaq, artinya yang maha pencipta. 57. Al-Latif, artinya yang maha halus atau yang maha lembut. 58. Al-Majid, artinya yang maha mulia atau yang maha pemurah. 59. Al-Malik, artinya raja atau penguasa alam semesta atau yang maha berkuasa. 60. Al-Mannan, artinya yang maha memberi, yang maha mengaruniai nikmat. 61. Al-Matin, artinya yang maha kokoh. 62. Al-Maula, artinya yang maha pelindung. 63. Al-Muakhir, artinya yang maha mengakhirkan. 64. Al-Mu'ti, artinya yang maha pemberi. 65. Al-Mubin, artinya yang maha menjelaskan. 66. Al-Muhit, artinya yang maha meliputi segala sesuatu. 67. Al-Mujib, artinya yang maha mengabulkan. 68. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. 69. Al-Muqit artinya yang maha kuasa atau yang menjaga dan melindungi atau yang maha memberi rezeki setiap makhluk. 70. Al-Musta'an artinya yang dimohon pertolongannya. 71. Al-Muta'al artinya yang maha tinggi. 72. An-Nasir artinya yang maha penolong. 73. An-Nasir artinya yang maha penolong. 74. Al-Qadir artinya yang maha kuasa atau yang maha menentukan. 75. Al-Qahir artinya yang maha kuasa. 76. Al-Qadir artinya yang maha kuasa. 77. Al-Qarib artinya yang maha dekat. 78. Al-Qawi artinya yang maha kuat. 79. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya. 80. Ar-Rabb artinya Tuhan yang maha pencipta, pengatur alam semesta. 81. Ar-Rafiq artinya yang maha lembut. 82. Ar-Raqib artinya yang maha mengawasi. 83. Ar-Ra'uf artinya yang maha belas kasih atau yang maha pengasih. 84. As-Sami' artinya yang maha mendengar. 85. As-Sayyid artinya yang maha mulia atau penguasa atau pemelihara. 86. As-Sittir artinya yang maha menutupi. 87. As-Subuh artinya yang maha suci. 88. As-Sadiq artinya yang maha benar. 89. As-Samad artinya yang maha sempurna, yang bergantung padanya seluruh makhluk. 90. Asy-Syafi artinya yang maha menyembuhkan. 91. Asy-Syakir artinya yang maha mensyukuri. 92. Asy-Syahid artinya yang maha menyaksikan. 93. Asy-Syakur artinya yang maha mensyukuri. 94. At-Tawwab artinya yang maha penerima taubat. 95. At-Tayyib artinya yang maha baik. 96. Al-Wahid artinya yang maha esa. 97. Al-Warith artinya yang maha pewaris. 98. Al-Wasi' artinya yang maha luas. 99. Al-Wadud artinya yang maha pengasih. 100. Al-Wakil artinya yang maha pemelihara atau yang maha pelindung. 101. Al-Wali artinya yang maha pelindung. 102. Al-Witr artinya yang satu atau yang tunggal, atau yang ganjil. 103. Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa. 104. Al-Jawad, artinya yang maha pemurah. 105. Al-Muhsin, artinya yang maha pemberi kebaikan. 106. Nurus samawati wal ardh, artinya pemberi cahaya langit dan bumi. 107. Malikul muluk, artinya pemilik kerajaan atau kekuasaan. 108. Jami'un nas liyaumin la raiba fih, artinya yang menghimpun manusia pada hari kiamat. 109. Badi'us samawati wal ardh, artinya yang maha pencipta langit dan bumi. 110. Al-ilah, artinya yang diibadahi. Cara mengamalkan kandungan makna Asma'ul Husna. Setelah kita mengetahui, menghafal, dan memahami makna Asma'ul Husna, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mengamalkan kandungan makna Asma'ul Husna tersebut. Dua di antara caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdoa dengan menggunakan Asma'ul Husna. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut dan memahami nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat tersebut, Allah menyuruh kita untuk berdoa dengan menggunakan Asma'ul Husna. Misalnya, kita berdoa dengan menyebut Ya Syafi, wahai Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah aku. Kemudian, Ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Atau Anda bisa berdoa, Ya Rahim, wahai Allah yang maha penyayang, sayangilah aku. Atau Anda bisa berdoa, Ya Rahman, wahai Allah yang maha pengasih, kasihilah diriku. Atau Anda bisa berdoa, Ya Ghafur, wahai Allah yang maha pengampun, ampunilah aku. Yang kedua, kita memberi nama anak dengan menggunakan Asma'ul Husna. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Yang artinya, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim nomor 2132. Abdullah artinya adalah hamba Allah. Abdurrahman artinya adalah hamba Allah yang maha pengasih. Selain dengan memberi nama anak dengan dua nama Asma'ul Husna tersebut, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, Anda dapat memberikan nama anak Anda dengan menggunakan Asma'ul Husna yang lainnya. Polanya sama, yaitu tempatkan kata Abdun artinya hamba di depan nama Asma'ul Husna. Misal, contohnya seperti ini. Abdul Aziz, misalnya yaitu kata Abdun ditambah nama Allah Al-Aziz menjadi Abdul Aziz. Kemudian Abdun ditambah Asma'ul Husna As-Salam menjadi Abdus Salam. Atau Abdun ditambah Asma'ul Husna Ar-Razzaq menjadi Abdul Razzaq. Atau Abdun ditambah Asma'ul Husna Al-Muhsin menjadi Abdul Muhsin. Ini adalah di antara bentuk penghambaan dan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Pembahasan tentang Asma'ul Husna ini sangat banyak sekali, sangat panjang sekali. Namun kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga tulisan kecil tentang Asma'ul Husna dan artinya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Bang Hen, wassalamualaikum.